Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi min wala wala wala wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, maka tidak sepatutnya dia menzalimi saudaranya muslim. Wala yuslimuhu, dan tidak seyogianya dia membiarkan, menyerahkan saudaranya yang muslim terzalimi, dizalimi yang lain. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Barang siapa yang senantiasa berada dalam membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah pun akan senantiasa memenuhi kebutuhan dia dalam kebutuhannya. Wa man farraja an muslimin qurbatan, dan barang siapa yang memberikan kelapangan dari seorang muslim kekurangan, kesempitan, farajallahu anhu biha, maka Allah pun akan memberikan kelapangan darinya dengan sebab bantuan dia memberikan kelapangan kepada saudaranya, kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, akan lapangkan dia dari kesulitan-kesulitan, dari kesulitan hari kiamat. Wa man satara musliman, dan barang siapa yang menutup aib kekurangan saudara yang muslim, satarahullahu yaumil qiyamah, Allah akan menutup aib dia, kekurangan dia di hari kiamat nanti. Muttafaqun alaih. Di dalam syarah Ibnu Taimiyah rahimahullah, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, banyak faedah terkait dengan hadis ini. Kita simpulkan, yang pertama terkait dengan ucapan Rasul, al-muslim akhul muslim. Asy-Syaikh rahimahullah telah menyebutkan bahwasanya al-muslim akhul muslim fid din, ya, ukhuwah dalam agama. Wa hadhihi al-ukhuwah, kata beliau rahimahullah, adalah awthaq al-ukhuwah, adalah persaudaraan yang terkuat, bahkan awthaq min ukhuwatin nasab, lebih kuat daripada ukhuwah karena sebab nasab semata. Karena demikian, ya, beliau sebutkan dua alasan secara ringkas. Yang pertama, karena ukhuwah bin nasab itu qad yatakhallafu muqtadaha. Kalau ukhuwah bin nasab itu kadang konsekuensi persaudaraan itu hilang, tiada, tidak berlaku. Bisa jadi saudaramu karena sebab nasab itu adalah musuh, karena sebab agama. Bisa jadi saudaramu yang senasab itu membencimu karena agamamu. Iya, yang menunjukkan ini adalah ayat yang masyhur, yang masyhur yang kita baca, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu rasulah. Tidak akan mungkin kamu dapati seorang beriman kepada Allah dan hari akhir dia menyayangi orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum asyiratahum. Walaupun dari sisi nasab dekat, mereka adalah bapak mereka, anak-anak mereka, saudara mereka, keluarga mereka, tapi karena sebab muhadah lillah rasulih, karena sebab mereka menentang Allah dan Rasulnya, tidak akan mungkin ada persaudara orang beriman kepada mereka. Yang kedua, karena ukhuwah fid din itu ukhuwah yang akan bermanfaat fid dunya wal akhirah. Ukhuwah karena sebab agama itu yang bermanfaat di akhirat. Kalau semata-mata nasab tidak mesti. Allah berfirman, al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din nadu illa muttaqin. Orang-orang yang dulunya saling cinta di dunia dekat akan saling bermusuhan sebab mereka menjadi musuh yang lain kecuali orang bertakwa. Karena sebab ukhuwah mereka, khullah mereka, kecintaan mereka karena sebab din akan tetap bermanfaat sampai hari akhirat. Ini al-muslim wa al-muslim ini fid din, dan ukhuwah fid din itu lebih kuat daripada ukhuwah semata-mata karena sebab nasab. Yang kedua, al-muslimu ahul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Nah, ini syahid dari hadis yang sedang kita baca dalam bab. Sehingga karena dia ada ukhuwah, karena akhu, saudaranya, akhun fid din, seorang muslim tidak akan menzalimi saudara muslim dan tidak akan menyerahkan, membiarkan saudara muslim terzalimi. Ini syahid dalam bab yang sedang kita bahas. Ya, tidak menzalimi sudah kita tahu, terkait dengan darah, terkait dengan harta, ya, terkait dengan jiwa, tidak menzalimi. Demikian juga wala yuslimuhu, tidak membiarkannya. Sehingga dari sini kata Syaikhul Islam rahimahullah menunjukkan, ya, dua hal. Yang pertama, seorang muslim itu tidak boleh, tidak berkenan, tidak sepatutnya dia menzalimi yang lain. Dan yang kedua, seorang muslim itu tidak akan membiarkan saudara yang terzalimi, yakni dia akan membela. Membela saudaranya ketika terzalimi. Baik terzalimi terkait dia dizalimi terkait dengan kehormatannya atau hartanya atau darahnya, jiwanya. Boleh contohkan. Misal kata beliau, dia yudafi'an akhi, dia bela saudaranya yang terzalimi terkait dengan harta, terkait dengan kehormatan. Idza sami ahadan yasubbuh wa yaktabuh. Ya, apabila mendengar seorang mencela saudaranya muslim, nah, menggibahi saudara muslim, yajib alaihi yudafi anhu, wajib dia membelanya. Kita ingat bagaimana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu membela saudaranya Ka'ab bin Malik. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan itu, bertanya, kemana Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu? Maka ada yang bertanya, berkata ketika itu, dia, ya Rasulullah, sedang melihat, sedang memakai dua burdahnya, sedang melihat dua ketiaknya ini bersombong. Maka Mu'adz bin Jabal Allah berkata, bi sama kulta ma narahu illal khair ya Rasulullah. Beliau berkata, alangkah jeleknya ucapanmu, ya, kami tidak tahu tentang beliau kecuali kebaikan ya Rasulullah. ini adifa' an irdil akhi, ya, membela kehormatan saudara. Dan sudah saya sebutkan di zaman sekarang, di masa sekarang, saat-saat ini, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, asyihal walid, orang tua kita fid din, di masa sekarang ini, asyihar rabbi hafizahullahu ta'ala, memberikan contoh bagaimana adifa' an tulabi, an talamidhi, an awladi bani, ya, belum membela kehormatan putra-putranya, murid-muridnya. Ya, walaupun kita tahu, ya, risiko banyak orang-orang yang lancang akhirnya, yang tidak tahu diri, mencela syirah rahimahullah ta'ala, namun tetap itulah hak seorang muslim, ya, membela saudaranya yang terzalimi kehormatannya. Ya, demikian juga membela saudara ketika terzalimi badannya, iya, dan juga terkait dengan hartanya. Yang ketiga, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man farraja an muslimin kurbatan min kurabi dunya, barang siapa yang memberikan kelapangan dari kesulitan seorang muslim di dunia, melakukan memberikan kelapangan bagi dia dari kesulitan di hari kiamat. Boleh contohkan, tentu melapangkan kesulitan teman yang muslim, yang keutamaan sangat besar akan dilapangkan kesulitan dia di hari kiamat nanti, bisa kesulitan terkait dengan harta. Ya, kalau dia mendapati kesulitan terkait dengan harta, maka caranya dengan memberinya harta, memberi apa yang bisa dia beri untuk menghilangkan kesulitannya. Kalau dia niat tulus mengharapkan balasan dari Allah, maka harta yang dia berikan untuk menghilangkan kesulitan saudaranya akan diganjar, dibalas dengan Allah memudahkan, melapangkan kesulitan dia di hari kiamat nanti. Atau kesulitan terkait dengan masalah maknawiyah, ya, dia sedang mentalnya turun, sedang apa namanya, merasa terus pesimis terkait dengan dunianya, keluarganya, ya, maka dibangkitkan semangatnya, diberi motivasi, diberikan dorong-dorongan semangat. Atau ya, dia sedang merasa sedih, gundah, ya, diberikan dorongan, diberikan, ya, nasihat, sesuatu yang bisa menghilangkan kesedihan dia. Ini masuk dalam makna man farraja an muslimin kurbatan min kurabi dunya. Ya, maka Allah akan balas dengan dilapangkan dari kesulitan yaumil kiamah. Yang terakhir, wa man satara musliman satarallahu fi dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib, kekurangan salah seorang muslim di dunia, maka Allah akan tutup aib dia di dunia dan akhirat. Ini perlu dirinci. Jadi maksudnya Rasulullah SAW, man satara musliman, jadi muslim yang dia bukan mujahir bil fisq, seorang muslim yang bukan terang-terang berbuat maksiat, bukan orang yang sepantasnya dilaporkan, ya, dibongkar aib dia. Ini terkait dengan seorang muslim yang zahirnya salah, muslim yang mustur. Ya, kata Utsaimin rahimahullah ta'ala, karena sitr, menutup aib, celah itu ada dua, kadang diperintah, terpuji, kadang haram malah. Kapan itu? Kalau dia seorang yang syirir, seorang yang jahat, yang senang tenggelam dengan berbuat maksiat dan tidak malu berbuat maksiat, bahkan akan terus mengajak orang berbuat maksiat dan seterusnya, ini tidak berhak untuk ditutup aibnya. Haknya adalah, ya, disampaikan kepada orang yang bisa menghentikan perbuatan maksiat dia, membuat jera perbuatan dia dari perbuatan maksiatnya. Adapun seorang muslim yang tidak nampak dari dia ya kejelekan, tanda-tanda kejelekan dari zahir yang baik, atau minimal dia mastur, hal ya, pernah diketahui berbuat jelek, kemudian tiba-tiba tergelincir dan berbuat jelek, berbuat maksiat, ya maka ini ditutup. Ini masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, satara musliman satarallahu fi dunya wal akhirah. Iya. Yang pertama masuk ke dalam mana hadis man satara musliman, ini ketika seorang muslim terjatuh ke dalam zallah. Yaqafil maksiyah, dia terjatuh dalam maksiat karena ketergelincirannya. Ditutup. Tapi diingat kata Al-Hafidz rahimahullahu taala, bukan berarti tidak dinasihati. Iya, menutup aib satu pembahasan, kewajiban nasihat ingkar mungkar pembahasan yang lain. Tetap dinasihati, diingkari, kemudian ditutup aibnya. Yang kedua masuk dalam mana hadis man satara musliman satara fi dunya wal akhirah juga adalah aib halqi. Ketika ada saudara kita memiliki aib celak terkait dengan postur tubuhnya, badannya. Ya kita tahu, ya di bagian perutnya ada bisul, ada borok, ada sesuatu orang lain tidak tahu. Di satu bagian tubuhnya kita tahu ada kekurangan celah, ya kita tutup karena dia tidak senang diketahui yang lain. Ini aib khalqi. Ya tentunya, tentunya kecuali ketika saya dibutuhkan. Ya, dia misalnya sedang proses ta'aruf untuk menikah, dan orang tua si wanita minta kepada kita apa kekurangan dia. Ini harus min babi nasihah, harus terus terangkan, terus terang. Karena ini waktunya dibolehkan. Itu bukan ghibah, tapi menerangkan apa adanya, babi nasihah. Kemudian satu masalah penting, ini saya baca merasa tertegur dengannya. Ini teguran buat saya dan kita semua perlu mengetahuinya. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa kadzalika idza kana sayyi'al khuluq lakinnahu yatadhahhar linnas bi annahu hasanul khuluq wa wasi'us sadr. Demikian juga tabligh rahimahullah, seorang yang jelek akhlaknya, tapi dia nampak-nampakkan diri kepada orang dia baik akhlaknya. Nampakkan diri kepada orang, di hadapan orang dia ya seorang yang lapang dadanya. Ya pada kita sering bersamanya, sering dekat dengan dia. Ya, kita tahu bagaimana kotor lisannya. Kita tahu bagaimana dia seorang yang gampang naik pitam. Tapi ketika sedang kumpul bersama yang lain, seakan-akan dia baik akhlaknya, lembut tutur katanya, sebagai seorang lapang dada. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wa anta ta'rif anhu hilaf dzalik." Lah mereka mau tahu. Orang ini seperti itu. Kata beliau, "Fasturhu." Tutup. Tutup aibnya. Iya. Ketika datang orang dari jauh, ya nampakkan sebagai seorang yang baik akhlaknya, nampakkan sebagai seorang yang sabar, bisa ya lapang dada. Padahal tidak seperti itu. Maka jangan kamu bongkar, jangan kamu kasih tahu, oh ya orang sebetulnya jelek akhlaknya seperti orang ini. Tidak. Fasturhu, kata beliau, karena man satara musliman satarallahu fi dunya wal akhirah. Iya, sekali lagi kecuali tentunya kalau min bab an-nasihah. Ya, min bab an-nasihah. Dia sedang proses misalnya di hadapan calon mertuanya seperti itu. Ya, nampakkan ya. Tetap seperti min bab an-nasihah, kasih tahu orang ini seperti ini. Atau dia seorang yang suka culas, suka khianat. Ya, tapi di hadapan orang yang mau memberi modal kepada dia, nampakkan dia sebagai seorang yang amanah, yang jujur. Ini enggak bisa. Min babi nasihah harus dikasih tahu. Iya, tentunya dilihat makomnya. Allahu a'lam bishawab. Fadzabarakallahu fikum.